Hadis yang ke-17, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay, fa idza qataltum fa ahsinul kit, wa idza dhabhtum فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليره ذبيحته رواه مسلم. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, hendaklah kalian membunuh dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka hendaklah kalian menyembelih dengan cara yang baik. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta melegakan atau membuat nyaman hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Maaf sebelum dilanjutkan, tolong pemilik mobil Kijang BK157BA agar dimundurkan atau dipindahkan. Mobil Kijang plat BK157BA. Sekali lagi, Kijang plat BK157BA. Tolong dipindahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني وأخواتي كم مسلمين كم مسلمات يعني مليكنا لله تبارك وتعالى. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis yang ke-17 dari hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu dari hadis seorang sahabat yang bernama Abu Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu al-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah katab al-ihsana ala kulli shay, fa'idha qataltum فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala, telah menetapkan dan telah mewajibkan al-ihsan, perbuatan baik pada setiap sesuatu. Kemudian Nabi SAW bersabda, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Nabi SAW katakan, jika seandainya kalian membunuh, maka gunakan cara pembunuhan yang terbaik, kata Nabi SAW. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةِ. Dan jika seandainya kalian menyembelih, kata Nabi SAW, maka فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةِ, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan tersebut. wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Nabi SAW mengatakan hendaknya kalian tatkala menyembelih maka menajamkan syafratahu, menajamkan pisaunya, menajamkan senjata yang akan digunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Kemudian wal yurih dhabihatahu, hendaknya menyenangkan hewan yang ia sembelih. Ini ikhwati kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-17 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, seorang sahabat dari Ansar, tepatnya dari suku Khazraj radhiyallahu an. Ya, dari Khazraj dari Bani An-Najjar radhiyallahu an. Beliau termasuk salah seorang di antara sahabat yang pernah diangkat oleh Khalifah Al-Muslimin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai Amiran ala Himsa, sebagai gubernur untuk daerah Hims di Syam. Beliau menetap di Palestina dan para ulama mengatakan beliau meninggal pada tahun, walaupun di sini ada perbedaan ya, beberapa riwayat sejarah tentang tahun meninggal beliau, tapi sebagian ulama mengatakan beliau meninggal pada tahun 58 dari hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari radhiyallahu an. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi SAW bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah tabaraka taala menetapkan, Allah tabaraka taala mewajibkan. Ya, karena kata kataba bisa diterjemahkan dengan makna menetapkan dan bisa juga diterjemahkan dengan makna mewajibkan. Perbedaannya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah, kalau kita terjemahkan dengan menetapkan, kalau kita terjemahkan dengan menetapkan, ini terkait dengan kauni, ketetapan Allah tabaraka taala yang terkait dengan kauni. Ya, sunnatullah tabaraka taala. Tapi kalau kita terjemahkan dengan mewajibkan, maka ini adalah syar'i, ketetapan Allah tabaraka taala yang terkait dengan syariat. Ya, kembali kita ulang bahwa makna kataba dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan kata Allah tabaraka taala telah menetapkan. Maka tatkala dikatakan Allah telah menetapkan, ini dibawa maknanya kepada qada'uhu kaunan, ketetapan Allah tabaraka taala secara kauni, yaitu sunnatullah tabaraka taala. Adapun kalau kita tetapkan atau kita terjemahkan dengan makna Allah tabaraka taala kataba, Allah mewajibkan, maka ini terkait dengan ketetapan syar'i, ketetapan yang terkait dengan syariat, yang kita tahu hukum wajib berarti maknanya. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa yang tepat, ya, yang tepat kataba di sini dibawa kepada makna mewajibkan. Jadi al-ihsan merupakan salah satu di antara kewajiban dalam syariat. Jadi kataba maknahu aujaba. Kataba maknahu aujaba, yang artinya mewajibkan. Dan ini kita dapati dalam banyak ayat maupun sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lafaz ini dalam beberapa sabda beliau yang maknanya adalah mewajibkan dalam pengertian hukum syariat. Begitu juga kita dapati Allah tabaraka taala berfirman dengan lafaz kataba di dalam Al-Qur'an, maka maknanya adalah kewajiban. Sebagaimana firman Allah tabaraka taala yang masyhur, tatkala Allah tabaraka taala wajibkan puasa atas kita kaum muslimin, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian puasa. Ketetapan di sini maknanya apa? Aujab, yaitu Allah mewajibkan. Begitu juga jika seandainya kalimat kataba ini datangnya dalam bentuk lain dalam tasrif fi'ilnya, seperti Allah tabaraka taala tatkala menetapkan bahwa salat lima waktu memiliki waktu-waktu tertentu, Allah mengatakan, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat 'alal mu'minin, atas orang-orang beriman, memiliki ya waktu yang sudah ditentukan, kitaban yakni kewajiban. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Jadi makna innallaha katabal ihsan, innallaha katabal ihsan yakni aujabal ihsana ala kulli syai, yakni fi kulli syai. Allah mewajibkan, Allah tabaraka wa taala mewajibkan al-ihsan, mewajibkan al-ihsan pada setiap sesuatu dalam segala hal. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi kataba di sini makna artinya adalah apa? Mewajibkan. Ya Allah tabaraka wa taala mewajibkan al-ihsan. Kemudian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan lafaz kataba dalam beberapa hadis beliau yang mulia alaihi salatu wasallam yang maknanya adalah mewajibkan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, dalam hadis Nabi SAW melaksanakan salat malam, ya, dalam hadis yang Nabi SAW melaksanakan salat malam yaitu di bulan Ramadhan selama beberapa malam, kemudian Nabi SAW tidak melanjutkan pada malam-malam selanjutnya. Maka para sahabat Nabi SAW bertanya tentang sebabnya. Nabi SAW mengatakan, inni khasyitu antuktaba alaikum salatul lail. Saya takut salat malam menjadi salat yang diwajibkan Allah atas kalian. Antuktaba alaikum salatul lail. Ini poin yang pertama ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inna allaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan fi kulli syai. Ala di sini maknanya fi, yaitu pada setiap sesuatu. Baik, jadi al-ihsan ini merupakan kewajiban yang telah diwajibkan Allah dalam setiap sesuatu. Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Ihsan ini adalah masdar dari fi'il ahsana yuhsinu ihsanan. Masdar dari fi'il ahsana yuhsinu ihsanan. Yang para ulama rahimahumullahu taala mengatakan maknanya adalah isalun naf'i ilal akharin. Isalu an-naf'i ila al-akharin kama ya'ti al-ihsanu bima'na al-itqanu wa ijadatu syai'i. Jadi ihsan memiliki dua makna dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah isalu an-naf'i ila al-akharin. Isalu an-naf'i ila al-akharin yaitu memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Ini makna ihsan yang pertama. Isalu an-naf'i ila al-akharin, memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Ini makna ihsan yang kita terjemahkan dengan berbuat baik. Ini maknanya, berbuat baik. Is'alun naf'i ilal akharin, memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain yang kita terjemahkan dengan berbuat baik. Kemudian makna kedua, para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan ihsan, makna ihsan adalah al-itqan wa ijadatu syai'. Al-itqan wa ijadatu syai'i, yaitu kebaikan dan melakukan sesuatu dengan penuh kesempurnaan. Ini makna ihsan yang kedua. Jadi ihsan yang pertama makna isalun naf'i lil akharin, memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Kemudian makna yang kedua, al-ihsan adalah al-itqan, al-itqanu wa ijadatu syai', yaitu melakukan sesuatu dengan baik atau penuh kesempurnaan padanya. Ini dua makna ihsan ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dikandung oleh makna al-ihsan dalam bahasa Arab. Dan kedua-duanya dikandung oleh hadis ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sungguhnya Allah tabaraka wa taala mewajibkan ihsan pada segala sesuatu, maka maknanya Allah tabaraka wa taala wajibkan kita untuk selalu memberi manfaat, untuk selalu memberi kebaikan. Dan Allah tabaraka wa taala juga perintahkan kita tatkala melakukan satu perbuatan, maka hendaknya kita melakukannya dengan sempurna, dengan baik. Ini makna innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Para ulama mengatakan dengan dua makna yang dimiliki oleh lafaz al-ihsan ini, Yang pertama adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua melakukan kebaikan, ya, melakukan suatu perbuatan dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Maka para ulama mengatakan, fal ihsanu yakhtalifu biikhtilafi syai'. Maka kalau kita lihat pada pengertian ini, maka ihsan itu berbeda dalam beberapa bentuknya. Ya, berbeda dalam beberapa bentuknya. Contoh ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah, tatkala Allah perintahkan kita berbuat baik, contoh misalnya dalam melakukan sesuatu harus baik dan sempurna, ini dikaitkan dengan hak Allah misalnya. Dikaitkan dengan hak Allah, maka tatkala Anda beribadah, maka mesti kita beribadah dengan baik. Kita beribadah, melakukan ibadah tersebut sesempurna mungkin. Seperti misalnya Allah tabaraka taala perintahkan kita salat. Maka Allah tabaraka taala mewajibkan tatkala kita salat, salatnya dalam bentuk ihsan. Salatnya dalam bentuk apa? Ihsan. Yaitu sempurna kita laksanakan salat tersebut. Maka berarti hadis ini juga memerintahkan kita, kalau kita kaitkan dengan salat, kita diperintahkan salat untuk menyempurnakan syaratnya, menyempurnakan rukunnya, menyempurnakan kewajiban-kewajibannya. Karena Allah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah mewajibkan atas kita ihsan dalam segala hal. Jadi kalau dalam beribadah, maka ibadah tadi dilakukan dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan ini bukan hanya terkait dengan salat yang kita harus lakukan dalam bentuk ihsan, tapi dalam semua ibadah. Dalam semua ibadah, ibadah apapun yang kita lakukan mesti kita lakukan dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Maka selalu ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat diingatkan bahwa tatkala beribadah kepada Allah, jangan yang kita pikirkan adalah bagaimana ibadah tersebut hanya sah begitu saja. Karena sebagian orang mengatakan kalau seandainya saya membaca Al-Fatihah, kemudian saya tidak membaca surat setelahnya, kan sudah sah Ustaz. Ya kita katakan sah, akan tetapi kita diperintahkan ihsan dalam segala hal. Jadi tatkala kita melakukan satu perbuatan, sebaik mungkin kita lakukan, sesempurna mungkin kita lakukan. Karena Allah tabaraka taala mengatakan, karena Nabi SAW bersabda, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi ihsan dalam ibadah ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab, tergantung kepada amal ibadah tersebut di dalam syariat. Contoh misalnya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, kita diperintahkan untuk ihsan dalam salat, untuk berbuat baik dengan sesempurna mungkin dalam ibadah salat kita. Pertanyaannya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, apa hukum seorang mengangkat kedua tangannya tatkala takbiratul ihram? Apa hukum seorang mengangkat kedua tangannya tatkala takbiratul ihram? Apa hukumnya? Mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Apa hukumnya? Yang kuat suaranya. Sunnah. Ini sunnah. Jadi jika seandainya seorang tatkala melakukan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram adalah lafaz Allahu Akbarnya, kalau ia tidak mengucapkan lafaz Allahu Akbar di awal salat, maka salatnya tidak sah, karena ia telah meninggalkan salah satu di antara rukun salat. Namun mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram, ini hukumnya sunnah. Kalau tidak dilakukan, maka insyaallah salatnya tetap sah. Taib, kita katakan dalam hadis ini bahwa Allah memerintahkan kita dalam salat ihsan dengan sesempurna mungkin kita lakukan salat tadi. Maka perintah untuk mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram ini hukumnya sunnah atau mustahab. Namun jika seandainya kita kaitkan dengan takbiratul ihramnya lafaz Allahu Akbar, maka ihsan di dalam salat dengan mengucapkan takbiratul ihram ini hukumnya apa? Wajib, mesti Anda lakukan. Kalau tidak, maka salat Anda tidak sah. Maka ihsan dalam ibadah ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, tergantung kepada kedudukan amal tadi dalam syariat. Tapi tetap kita katakan sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwa seorang muslim tatkala melakukan salat, jangan yang terfikir dalam benaknya hanya sekedar kan sudah sah, akan tapi hendaknya dia lakukan yang wajib, dan dia sempurnakan juga dengan melakukan gerakan atau ucapan-ucapan lafaz-lafaz yang hukumnya hanya sekedar sunnah, sehingga ibadahnya memang benar-benar sempurna di sisi Allah tabaraka taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Ini ihsan terkait dengan ibadah. Ihsan terkait dengan hak Allah tabaraka taala. Secara garis besar kita katakan ihsan dalam hak Allah tabaraka taala melakukan perintah Allah dengan sesempurna mungkin dan dengan meninggalkan larangan Allah dengan sebaik mungkin. Ini ihsan kepada Allah tabaraka taala. Kemudian kalau ihsan ini dikaitkan dengan hak yang lain, hak makhluk, hak makhluk Allah tabaraka taala, maka ihsan memiliki contoh yang mencakup yang luas. Coba perhatikan ikhwani, hanya Nabi mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai', ini contohnya semua masalah. Sehingga para ulama rahimahullah taala mengatakan ini merupakan salah satu di antara kaidah besar dalam agama kita. Hanya sabda Nabi SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', itu saja ungkapannya, sedangkan setelahnya itu contoh dari Nabi. Tapi ini mencakup banyak masalah dalam agama kita. Contoh misalnya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah, manusia yang paling pertama kali harus mendapatkan ihsan dari kita, sikap baik dari kita, muamalah baik dari kita, adab baik dari kita, siapa? Siapa? Hah? Manusia. Lah, Nabi. Ya. Itu yang pertama. Orang tua setelah Nabi. Ini adalah orang yang paling harus mendapatkan sikap baik kita. Coba perhatikan tatkala Allah tabaraka taala memberikan adab di dalam surat Al-Hujurat kepada para sahabat tatkala beliau masih hidup. Banyak sekali adab yang disebutkan oleh Allah. Di antaranya jangan suaranya lebih tinggi dari suara siapa? Rasulullah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tashurun. Coba adabnya, jangan suaranya di atas suara Nabi. Jangan tatkala memanggil Nabi sama seperti memanggil salah seorang di antara kalian. Ini bisa menyebabkan amal kalian sirna di sisi Allah, sedangkan kalian tidak menyadari. Kemudian juga adab kita kepada Rasulullah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Jangan mendahului aturan Allah dan Rasulnya yang mulia SAW. Jadi ini adab manusia yang paling pertama harus mendapatkan ihsan dari kita adalah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita percayai perkataannya, mesti kita benarkan beritanya, kita amalkan perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Ini ihsan yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang muslim terkait dengan manusia. Ya, terkait dengan manusia. Itulah yang kita ikrarkan setiap hari. Kita selalu mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Persaksian ini telah kita jelaskan maknanya tatkala kita menjelaskan hadis Jibril, hadis yang kedua maupun hadis yang ketiga Abdullah bin Umar bin Khattab, di mana maknanya adalah taatuhu fi ma amara, mentaati Nabi SAW dalam segala apa yang diperintahkan, meninggalkan larangan yang telah dilarang oleh beliau, membenarkan semua kabar yang disampaikan oleh beliau, ya. Kemudian tidak melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat beliau. Ini salah satu di antara ihsan kita kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara ihsan yang diperintahkan dalam syariat adalah ihsan kepada kedua orang tua. Yang ini juga masuk di dalam kandungan sabda Nabi SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', ihsan kepada kedua orang tua. Dan ayat maupun hadis tentangnya cukup banyak, dan antum insyaallah kita semua telah menghafalnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah tabaraka wa taala telah tetapkan, ya, bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Alla ta'budu illa iyyah. Kemudian Allah juga menetapkan wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan perbuatan baik kepada kedua orang tua mutlak seperti ini dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat istiadat di satu daerah. selama tidak bertentangan dengan syariat Allah tabaraka ta'ala. Ini diantara perbuatan yang dikandung oleh sabda Nabi SAW, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syait. Kemudian termasuk diantaranya, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat dimuliakan oleh Allah tabaraka ta'ala, sampai kita juga harus berbuat baik kepada orang yang melakukan maksiat. Harus berbuat baik kepada mereka. Bagaimana caranya? Nabi SAW katakan, unsur akhaka zaliman au madluman, kata Nabi. Tolong saudaramu, berbuat baik kepada saudaramu, baik tatkala ia dizalimi maupun tatkala ia sedang menzalimi. Bagaimana caranya berbuat baik kepada saudara kita tatkala ia bermaksiat? Nabi SAW katakan, tahjuzuhu au tamna'uhu. Engkau larang, engkau tahan dia sehingga ia tidak melakukan maksiat. Ini salah satu di antara bentuk apa? Ihsan. Maka jika seandainya antum dapati seorang saudara melakukan maksiat tapi antum biarkan, antum tidak nasihati, maka ini bertentangan dengan ihsan yang diperintahkan dalam syariat. Makanya jika seandainya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum musliman ada seorang mengingatkan kita dari satu kesalahan, maka seharusnya kita apa? Berterima kasih kepadanya karena ia telah berbuat baik kepada kita. Ia telah berbuat baik kepada kita, mengingatkan kita dari satu kesalahan yang kalau tidak diingatkan, bisa-bisa kesalahan yang kita lakukan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah tabaraka ta'ala. Ini salah satu di antara bentuk ihsan kepada makhluk yang diperintahkan Allah dalam syariat. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kemudian termasuk di antara ihsan yang antum harus perhatikan yang dikandung oleh hadis ini adalah ihsan ilal ulama. Ya, berbuat baik, bersikap baik di hadapan para ulama, orang-orang yang berilmu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Nabi sallallahu bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarhama saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu." Nabi sallam katakan bukan termasuk golongan kita seseorang yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Bukan termasuk golongan dari kita, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi seorang yang lebih kecil darinya. Dan bukan termasuk golongan kita, kata Nabi SAW, yang tidak memiliki hak seorang ulama. Hak seorang ulama, kata Nabi SAW. Jadi ihsan kepada mereka adalah menghormati mereka. Menghormati mereka. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat semua perintah untuk berbuat baik kepada makhluk, maka dikandung oleh lafaz innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kita diperintahkan berbuat baik kepada istri kita. Seorang istri diperintahkan berbuat baik kepada suaminya. Seorang suami, seorang ayah dan seorang ibu diperintahkan berbuat baik kepada anaknya. Kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga. Seorang bawahan diperintahkan untuk bersikap baik kepada pimpinan. Kemudian pimpinan diperintahkan untuk bersikap baik kepada bawahan. Ini semua masuk dikandung oleh sabda Nabi kita yang mulia SAW, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sampai ikhwani, perintah tatkala kita diperintahkan untuk bersikap baik kepada pemerintah, kalau ingin menasihati maka menasihati dengan empat mata, dengan sembunyi-sembunyi, ya dengan rahasia, kemudian selalu mendoakan mereka, maka perbuatan ini diperintahkan oleh syariat masuk juga di dalam keumuman sabda Nabi kita yang mulia SAW, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka ta'ala. Sampai juga tatkala Allah tabaraka ta'ala perintahkan kita untuk menjaga lisan, maka Allah tabaraka ta'ala perintahkan kita kalau berbicara, maka berbicara dengan ihsan. Apa kata Allah tabaraka ta'ala dalam surat Al-Isra' 53? Allah mengatakan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Jadi ini subhanallah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, mencakup banyak hal. Bahkan tidak ada perintah berbuat baik kepada makhluk, kata para ulama, kecuali sudah dikandung oleh lafaz sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka ta'ala. Bahkan tatkala ada orang berbuat buruk kepada kita, kita juga diperintahkan apa? Diperintahkan apa? Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita diperintahkan untuk apa? Berbuat baik. Tatkala ada orang berbuat buruk kepada kita, menyakiti kita, secara umum syariat memerintahkan kita membalasnya dengan kebaikan. Ya, membalasnya dengan kebaikan. Apa kata Allah? La tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Jadi kalau ada orang melakukan keburukan pada Anda, maka balaslah keburukan yang dilakukan dengan apa? Dengan kebaikan. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hanya diucapkan Nabi dalam beberapa kalimat tapi mengandung banyak hal, kata para ulama rahimahumullahu taala. Bahkan ihsan bukan hanya diperintahkan kepada manusia, tapi juga diperintahkan kepada apa? Binatang. Inilah contoh yang dicontohkan Nabi dalam hadis ini. Jadi bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada tetangga, bukan hanya kepada teman, bukan hanya kepada anak dan istri, bukan hanya kepada suami, bukan hanya kepada orang tua, kepada Nabi. Kita diperintahkan untuk ihsan. Sampai kepada binatang, Islam perintahkan kita juga ihsan. Kepada binatang, subhanallah. Ini agama yang sangat luar biasa. Agama yang datang dari Allah tabaraka ta'ala. Agama kasih sayang. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis masyhur, antum semua pernah mendengarnya. Nabi SAW bersabda, "Baina rajulun yamshi fashtadda 'alaihi al-'atashu. Fanazala bi'ran fashariba minha. Thumma kharaja fa idza huwa bikalbin yalhath ya'kulu thara min al-'atash. Faqala laqad balagha hadha mislu alladhi balagha bi." فَمَلَأَ خُفَّهُ فَثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَ الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَتْبَةٍ أَجْرٌ. Hadis masyhur ya. Nabi SAW menceritakan ada seorang lelaki yamshi, berjalan di suatu padang pasir. فَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ, kemudian dia haus. Laki ini berjalan, sebutkan dalam sebagian riwayat, dia adalah penzina. Laki yang berzina. Dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Dia telah melakukan satu perbuatan yang sangat buruk di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Dia berjalan, kemudian dia kehausan. فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا. Dia turun di satu sumur, ya, kemudian minum dari airnya. Ya, sumurnya dalam, dia turun, mengambilnya, ya, kemudian minum. Setelahnya dia keluar, summa kharaja, setelah keluar dari sumur, fa'idha bikalbin yalhath. Kiranya di atas dia dapat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, ya'kulu thara minal atash, menjilati tanah karena kehausan. Teman, anjing tadi tidak bisa turun, ya. Tatkala dia keluar, dia dapat anjing yang kehausan seperti ini, maka di hatinya dia berkata, laqad balagha hadha mithlu alladhi balagha bi. Anjing ini merasakan kehausan sebagaimana aku rasakan sebelum aku minum tadi. Famala khuffahu summa amsakahu bi fihi. Kemudian dia turun lagi, dia buka sepatunya, khufnya. Dia buka, kemudian dia ambil airnya, dia ambil dengan menggunakan sepatu, kemudian dia naik. Kemudian dia pegang kepala anjing tadi, kemudian dia beri minum. Fasaqal kalba, dia beri minum seekor anjing tadi. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ, maka Allah berterima kasih kepada apa yang dilakukan olehnya. فَغَفَرَ لَهُ, maka Allah tabarak wa ta'ala ampuni apanya? Dosanya. Allah ampuni dosanya karena berbuat baik kepada apa? Binatang. Dan binatang anjing ini binatang yang kita katakan berbeda dengan binatang yang lain. Bahkan secara nas hadis Nabi SAW bahwa najis binatang ini, najis anjing ini adalah najis yang paling apa? Yang paling berat. Yang paling berat. Karena kaidah Islam menyatakan setiap perkara najis, kalau terkena pada tubuh, terkena pada bejana atau terkena pada sesuatu yang suci, maka cukup dia apa kan? Dihilangkan najisnya. Kalau zat najisnya sudah hilang, walaupun mungkin bercaknya masih sisa, masih ada, atau baunya masih tersisa, maka Nabi SAW mengatakan tidak masalah. seorang wanita datang kepada Nabi SAW bertanya tentang masalah darah haid yang terkena pakaian salah seorang di antara mereka, maka Nabi SAW katakan, buang darah haid tadi, bersihkan darah haid tadi, wala yadurruki atharu, tidak berpengaruh bagimu kalau masih ada bercaknya. Jadi bercak darahnya kalau masih ada bekasnya, tapi darah haidnya sudah dibuang dari pakaian tadi, berarti pakaian tadi sudah suci. Begitu juga mungkin kalau air kencing seorang anak, kalau ia sudah dibersihkan, cuman kadangkala tidak terlalu bersih di dalam mencucinya sehingga masih tersisa baunya, maka secara syariat mengatakan ini sudah kembali kepada kesucian, karena zat najisnya sudah tidak ada. Berbeda dengan najis apa? Anjing. Apa kata Nabi SAW? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Nabi SAW katakan, jika seandainya seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka cuci berapa kali? 7 kali. Dan gunakan media yang pertama dengan menggunakan apa? Tanah. Jadi sekalipun Anda bersihkan dengan air sekali semprot, hilang sudah air liurnya, bekas jilatannya sudah hilang, tapi najis ini belum hilang. Ini binatang yang najisnya paling berat. Sebagian ulama mengkiaskannya dengan babi. Babi juga sebagian ulama mengkiaskan, bahkan sebagian lagi mengatakan jika saatnya anjing najisnya berat seperti ini, maka lebih aula, lebih layak dihukumi sebagaimana najis ini adalah seekor babi. Ini sebagian ulama mengkiaskan, walaupun sebagian tidak sepakat dengan kias seperti ini. Jadi ikhwani kaum muslimin, binatang yang najisnya seperti ini, tatkala kita berbuat ihsan kepadanya, contohnya seorang lelaki ini, dia melakukan perbuatan dosa besar, kemudian dia berbuat ihsan kepada binatang yang najisnya berat seperti ini, Allah tabaraka wa ta'ala ampuni apanya? Dosanya. Ini agama kita, agama Islam. Agama kita yang dianggap oleh sebagian orang agama yang keras, agama yang kejam, agama yang hanya datang dengan peperangan, agama yang hanya menetapkan pembunuhan. Bacakan kepada mereka hadis ini. Nabi SAW kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra. Ya Rasulullah, apakah tatkala kita memberi kebaikan kepada hewan ternak sekalipun ada pahalanya? Ini pertanyaan para sahabat. Mereka tatkala mendengar orang yang berzina dengan dosa besar ini hanya memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya, sehingga para sahabat bertanya lebih umum pertanyaannya. Ya Rasulullah, di saat kita berbuat baik, memberi makan, memberi minum kepada hewan ternak, apakah kita mendapatkan pahala? Antum punya sapi, antum punya kambing, antum punya ayam, antum memberi makan kepada binatang ini, apakah ada pahalanya? Maka Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidi rutbatin ajrun. Memberi makan, berbuat baik kepada setiap makhluk yang memiliki lambung yang basah, bisa dibasahi, maka di situ semua ada pahalanya. Subhanallah, ini sabda dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala antum memberi makan kepada hewan ternak yang antum pelihara, itu antum dapatkan apa? Pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Apalagi memberi makan kepada siapa? Kepada manusia. Memberi makan kepada manusia, ini termasuk ihsan. Memberi makan kepada istri, memberi makan kepada anak. Ya, seorang istri menyiapkan, menyajikan hidangan untuk suami dan anaknya, ini semua pahala di sisi Allah. Ini semua pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi kalau berbuat baik kepada binatang berpahala, apatah lagi berbuat baik kepada manusia. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi agama kita, agama Islam, memerintahkan kita berbuat baik bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada binatang. Dan hadis tentang bagaimana muamalah Nabi kepada binatang ya sangat banyak. Bagaimana tatkala Nabi lewat ya di satu jalan di kota Madinah, kemudian lewat seekor unta kemudian didekati oleh Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, dia mengadukan kepadaku, unta ini mengadukan kepadaku bahwa kalian telah memberikan kepadanya kerja yang berat sehingga hampir dia tidak sanggup memikulnya. Ini kata Nabi SAW sesuai dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi perintahkan untuk berbuat baik kepada unta ini, untuk berbuat baik kepada unta. Ini agama kita, agama Islam, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi kita diperintahkan untuk berbuat baik bukan hanya kepada manusia, kita juga diperintahkan berbuat baik kepada binatang. Dan tatkala diperintahkan berbuat baik kepada manusia, berarti kita dilarang menzalimi sebagaimana kita dilarang menzalimi binatang. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh. Setelah beliau mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai, sungguhnya Allah tabaraka taala mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, Nabi memberikan contoh. Fa idza qataltum fa ahsinu al qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu al dhibha. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Nabi SAW katakan, apabila kalian mesti membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Karena al-qitlah, al-qitlah dengan al-dhibhah, maksud daripada lafaz dalam bahasa Arab, kalau dengan kasrah, al-qitlah atau al-dhibhah, maka maksudnya adalah kaifiatnya. Maksudnya adalah kaifiat. Tatkala Nabi SAW katakan, فَأَحْسِنُ الْقِتْلَهُ, berbuat baiklah kalian di dalam kitlahnya. Maksudnya tata cara di dalam membunuh. Fa ahsinu adzibha, berbuat baiklah kalian dalam adzibha, maksudnya tata cara menyembelih. Jadi cara membunuhnya dan cara menyembelihnya juga mesti dengan ihsan. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Kemudian para ulama rahimahumullah taala mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza bahtum fa ahsinu adh-dhibhah. Apakah kedua lafaz ini sedang diberikan contoh Nabi untuk binatang, atau yang satu untuk manusia sedangkan yang satu untuk binatang? Asy-Syaikh Shalih Al-Syeikh mengatakan bahwa yang paling tepat di dalam memahami wa fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah ini untuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi kalau kalian harus membunuh seekor binatang yang mesti dibunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi bukan diterjemahkan fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla, apabila kalian mesti membunuh manusia, kata saya Saleh Al-Usai, tidak. Ini dibawa kepada binatang. Sedangkan fa ahsinu dhibha, kalau kalian menyembelih adalah binatang yang disembelih, yang untuk dimakan dagingnya. Karena kita tahu bahwa di sana ada binatang-binatang yang memang diperintahkan itu apa? Dibunuh. Seperti apa? Ular. Jadi kalau antum bunuh ular, bunuh dengan cara yang baik. Jadi jangan disiksa. Bunuh. Kalau bisa sekali pukul langsung mati. Antum, kita diperintahkan membunuh apa, Ci? Cicak misalnya. Perintahkan membunuh cicak. Maka tatkala membunuhnya, usahakan membunuhnya dengan cara yang baik. Ya. Jadi sekali pukul kalau bisa langsung mati. Bahkan pahalanya kalau cicak, sekali pukul mati dengan dua kali pukul baru mati atau tiga kali pukul baru mati, itu berbeda pahalanya. Lebih besar sekali pukul langsung mati, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah tabaraka taala. Jadi ada binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, sebagaimana di sana ada binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Jadi kalau binatang ini adalah binatang diperintahkan untuk dibunuh, maka Nabi mengatakan fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla, kalau kalian mesti membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, membunuh kalajengking, membunuh ular, membunuh cicak, ini binatang-binatang yang perintahkan untuk dibunuh. Ya, maka jangan antum pelihara. Binatang ini perintahkan dibunuh, maka jangan antum pelihara. Ada yang melihara cicak ya. Ada melihara cicak ya. Saya punya seorang yang pernah bilang ke kita, Ustaz, apa hukumnya memberi makan cicak? Ya. Saya bilang mesti dibunuh. Enggak, Ustaz, karena saya di rumah itu sering sekali kalau ada sisa makanan saya letak di tempat, kemudian turun cicak rame-rame makan. Ini berpahala tidak? Saya katakan enggak berpahala, karena cicak diperintahkan untuk apa? Dibunuh. Begitu juga ular. Ular diperintahkan untuk dibunuh, maka jangan antum pelihara. Nabi SAW mengatakan bahwa binatang, beberapa binatang boleh dibunuh tatkala kita sedang ihram maupun sebelum atau maupun tatkala kita tidak ihram. Jadi tatkala kita membunuh binatang-binatang ini, maka mesti membunuhnya dengan cara yang baik. Bagaimana cepat mati? Ini makna yang pertama kata para ulama. Sebagian ulama mengatakan fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah juga bisa dikaitkan dengan pembunuhan kepada manusia. Jadi kalau mesti membunuh seorang manusia, bunuhlah dengan cara yang baik. Tapi ini perlu kita ingatkan. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'i muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali apabila ia melakukan salah satu di antara tiga hal. Yang pertama apa? Seorang yang sudah menikah atau sudah pernah menikah, kemudian ia berzina, maka hukuman rajam atasnya. Hukuman rajam atasnya, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan, seperti adanya saksi yang jelas 4 orang, keempat-empatnya melihat perzinahan itu sebagaimana mereka melihat 1 batang kayu masuk ke dalam 1 lubang. Jadi ini bisa dikatakan hampir mustahil. Atau adanya pengakuan. Adanya apa? Pengakuan. Dia mengaku bahwa ia telah berzina. Maka harus ditegakkan. Dan yang menegakkan hukum rajam siapa? Pemerintah. Bukan perorangan. Bukan perkelompok. Karena ini hudud, hukum seperti ini yang menegakkan adalah penguasa atau pemerintah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, an-nafsu bin-nafs. Jiwa dibayar dengan jiwa. Yaitu tatkala seorang membunuh saudaranya dengan sengaja, maka ditegakkan padanya hukum qisas, kecuali kalau ahli waris memaafkannya dan membayar denda. Mereka menuntut denda. Dan yang menegakkan hukum ini juga qisas ini adalah pemerintah. Kemudian yang ketiga apa? At-tariku li dinihi al-mufariku lil jamaah. Seorang yang murtad dari agama Islam. Nabi SAW katakan, siapa yang merubah agamanya dari Islam ke agama selain Islam, maka penggal lehernya. Ini juga yang menegakkan adalah pemerintah. Jadi tatkala mesti membunuh dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, orang-orang siapa yang layak dibunuh dan siapa yang menegakkan. Kalau mesti bunuh, maka bunuh dengan cara yang baik. Kemudian juga kita ingatkan, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah, terkait dengan darah ini, sebagaimana kita singgung pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kita singgung bahwa darah manusia merupakan sesuatu yang hendaknya kita jauhi. Kenapa? Karena urusan sangat berat di sisi Allah. Sampai tatkala kita berbicara masalah darah, kita juga perhatikan darah orang kafir, nyawa mereka. Karena Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin atau mendapat jaminan keamanan dari pemerintah muslim, kalau ia membunuhnya maka ia tidak akan mencium bau surga, kata Nabi. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak berapa? 40 tahun per perjalanan, kata Nabi. Jadi kalau ada seorang membunuh orang kafir yang diberi jaminan keamanan dan keselamatan oleh pemerintah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan barang siapa yang membunuh seorang kafir yang masuk ke negara Islam dengan jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah muslim, maka dia juga tidak akan mencium bau surga. Jadi ikhwani kaum muslimin, yang kita ingatkan, karena sebagian orang menganggap yang namanya kafir semua boleh dibunuh. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Tidak semua orang kafir dibolehkan untuk dibunuh. Ada kafir mu'ahad, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Yang boleh dibunuh hanya kafir harbi. Ya, boleh dibunuh hanya kafir harbi. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang muliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi sebagian ulama mengatakan, fa idza qataltum fa asinu al qitlah. Kalau kalian mesti membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik, caranya yang paling baik. Bagaimana cara pembunuhan yang paling baik? Maka Allah tabaraka taala mengatakan, fadarbar riqab, dengan dipancung. Ini adalah pembunuhan yang paling baik. Maka yang dilakukan oleh sebagian kelompok, di antaranya siapa? ISIS ya. Disembelih pakai apa? Pakai pisau disembelih. Pisaunya mungkin pendek, mungkin entah tajam, entah enggak ya. Ini termasuk zulm. Ya, tentunya kita tidak berbicara layakkah mereka dibunuh. Ini pembahasannya tentu tidak dibahas. Dalam artian yang mereka lakukan rata-rata adalah membunuh seorang muslim yang diharamkan untuk dibunuh. Tapi yang terkait dengan pembahasan kita, kalaupun seandainya itu dibolehkan membunuh mereka dibolehkan, maka cara yang mereka lakukan juga salah. Digorok dengan pisau. Ini tidak benar. Ini tidak boleh. Bahkan para ulama kita rahimahumullah ta'ala mengatakan, yang mereka lakukan bahkan lebih kejam daripada membunuh seekor binatang dalam aturan Islam. Dalam aturan Islam. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kadangkala mereka membunuh seorang, mereka bertakbir, mereka bersyahadat yang membunuh, yang menggoroknya, yang menyembelihnya itu bertakbir, bersyahadat, dan yang dibunuh juga bersyahadat. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani kaum muslimin, ini pemahaman yang sesat, yang tidak ada kaitan dengan agama kita, agama agama Islam. Nabi kita yang mulia salam, Allah tabaraka taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Ini dalam pembahasan hadis Abdullah bin Mas'ud yang pada beberapa pertemuan yang lalu telah kita bahas. Ini kita bacakan ayatnya. Allah mengancam seorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja dengan ancaman yang berat. Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Apa? Ancaman yang pertama, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Balasan untuknya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya, itu yang pertama. Kekal di dalamnya kata Allah. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa dosa membunuh mukmin dengan sengaja tidak dibawa kehendak Allah. Maksudnya pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Beda dengan mungkin dosa-dosa yang lain menurut ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang berzina misalnya, siapa yang berdosa misalnya, melakukan dosa-dosa besar di bawah kekufuran dan kesyirikan, itu di akhirat di bawah kehendak Allah. Sebagian ulama diantaranya Abdullah bin Abbas, kecuali siapa? Membunuh mukmin dengan sengaja, ini tidak di bawah kehendak Allah, langsung masuk neraka. Itu ancaman yang pertama. Fajaza'u jahannam khalidan fiha. Kemudian yang kedua, wa ghadiballahu alaih. Ya, ghadiballahu alaih. Allah murka kepadanya. Yang ketiga, la'anahu. Allah melaknatnya. Yang keempat, wa'addalahu adaban azima. Dan Allah siapkan untuknya azab yang besar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalaupun seandainya dibolehkan untuk membunuh, dan yang membunuh itu kita ingatkan tadi pemerintah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, kalau mesti di kisos misalnya, mesti dipenggal. Lalu bagaimana sebagian orang mengatakan rajam ini baik atau tidak? Standarnya ihsan enggak ini kalau rajam? Ihsan enggak standarnya? Ah, rajam, antum tahu rajam kan? Dilempari dengan batu sampai meninggal. Ditanam separuh badannya. Ini yang paling aman, karena terjadi zaman Nabi SAW, maiz, tatkala dirajam ia tidak ditanam, hingga tatkala ia merasakan panasnya lemparan batu tadi, sakitnya lemparan, dia pun lari. Dia pun apa? Lari, sehingga dikejar-kejar oleh para sahabat, sampai semuanya lelah. Ya, sampai semuanya lelah, tidak tahan lagi mengejarnya, kecuali satu orang dari mereka, akhirnya diambil tulang unta yang besar tadi, kemudian lempar sampai tersungkur jatuh, meninggal, radhiyallahu anhu. Maka yang paling aman adalah ditanam separuh badannya, kemudian lempari dengan batu, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang, kepalan tangan. Sebagian orang mengatakan, ini kan tidak ihsan Ustaz. Kita katakan ihsan, karena sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah. Dalam menggal misalnya, kenapa kita katakan ihsan? Karena itu memang juga sesuai dengan syariat. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi Nabi SAW katakan, fa idza qataltum fa ahsinu al qitlah. Kalau kalian mesti membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Tata cara membunuhnya harus dengan yang terbaik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinu wa idza dzabhtum fa ahsinu adzbaha. Kalau kalian hendak menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik pula, kata Nabi SAW. Jadi sampai binatang yang ditundukkan Allah Tabaraka Taala kepada kita, yang kita dibolehkan untuk menyembelihnya, Nabi mengatakan kalau anda ingin menyembelihnya, sembelih dengan cara yang baik. Nabi katakan wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan apa? Pisaunya. Tajamkan pisaunya. Jadi sebelum menyembelih antum perhatikan dulu senjata yang antum gunakan. Nah, Nabi SAW juga pernah melarang mencela seorang lelaki sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas. Dia menidurkan kambingnya, kemudian dia pijak. Nah, sambil dia pijak, dia asah apanya? Pisaunya di hadapan kambing tadi. Maka Nabi SAW marah kepadanya. Nabi SAW mengatakan, afala qabla hadza turidu antumitaha mautat, kenapa tidak engkau tajamkan pisaumu sebelum engkau rebahkan dia? Apakah engkau ingin membunuhnya beberapa kali pembunuhan? Maka sebelum antum menyembelih dalam adab Islam, sebelum antum menyembelih antum tajamkan dulu. Jangan sudah ditidurkan baru antum tajamkan. Jadi sudah, kalau apa namanya merasa, kata Nabi SAW, merasa beberapa kali terbunuh dia, apalagi antum najamkan pisaunya di hadapannya dan dia melihat. Ini adab Islam ya ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan, halla ahdatta syafrataka qabla an tujiaha, kenapa engkau tidak tajamkan senjatamu sebelum engkau rebahkan dia? Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau ingin menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Tajamkan pisau, tajamkan senjata. Kemudian wal yurih dzabihatahu, hendaknya membahagiakan yang menyembelih, menyenangkan binatang tadi. Gimana caranya? Secepat mungkin. Jadi jangan seperti orang menggergaji. Makanya sebagian para ulama makruh hukumnya kalau antum menyembelih dari atas ke bawah. Tahu dari atas ke bawah ya? Menekannya ke bawah, ini dimakruhkan oleh para ulama. Tapi caranya dengan menarik. Ini adab. Walaupun kalau antum seperti gergaji, yang penting terpotong syaratnya terpenuhi, antum muslim atau ahlul kitab misalnya menyembelih, kemudian pakai senjata yang tajam, kemudian memutuskan kerongkongan, dan dua urat yang berada di kanan kiri kerongkongan, ya, kemudian membaca bismillah, maka insyaallah halal. Tapi tidak sesuai dengan aturan dan adab Islam. Jadi ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimin. Kalau bisa sekali tarik selesai. Kalau bisa sekali tarik selesai. Ini lebih ya menyenangkan hewan yang disembelih. Bahkan sebagian peneliti menyatakan bahwa sembelihan yang diterapkan padanya hukum Islam, maka binatang tidak merasakan sakitnya. Binatang tidak merasakan sakitnya walaupun kita melihatnya sangat sadis. Bagaimana gerakan melawan binatang tadi setelah antum sembelih lehernya, gerakannya bagaimana? Itu seperti dia merasakan sakit luar biasa, padahal setelah diteliti katanya tidak. Bahkan yang merasakan sakit itu kalau dia dibius terlebih dahulu, binatang tadi dalam keadaan pingsan disembelih, maka ini merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tapi kalau sesuai aturan Islam, diteliti, ini membuktikan bahwa binatang tadi tidak merasakan sakit apapun. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini ihsan yang diperintahkan oleh agama kita dalam banyak hal. Intinya kalau kita mampu melakukan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian dalam segala hal, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dari dalam beribadah sempurna kita lakukan, sebaik mungkin kita lakukan. Kepada manusia kita juga terus berbuat baik kepada mereka, begitu juga kepada binatang. Maka kalau ini mampu kita lakukan, insyaallah Allah mencintai kita. Karena Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian terakhir sebelum kita masuk ke hadis selanjutnya, apa keterkaitan ihsan dari hadis ini dengan ihsan di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tatkala Jibril datang kepada Nabi bertanya tentang ihsan, Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala, kalau seandainya antum masih ingat pembahasan kita pada hadis yang kedua, hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril, maka insyaallah antum ingat bahwa ihsan itu sebagaimana kita tadi ulang, ada kepada Allah dan ada ihsan kepada manusia. Perhatikan ikhwani kaum muslimin, ihsan kepada Allah tabaraka taala itulah ihsan yang kita kaitkan dengan ihsan dalam ibadah. Sedangkan ihsan kepada manusia, ihsan kepada manusia itu tidak terkandung di dalam hadis Jibril. Saya ulang, ihsan ada dua bentuknya. Pertama kepada Allah, berbuat baik kepada Allah tabaraka wa taala dari sisi penyempurnaan ibadah, pelaksanaan ibadah. Kemudian ada ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itulah yang dimaksud oleh sabda Nabi kita yang mulia SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka, dengan dua cabangnya, imma musyahadah atau muraqabah, seakan-akan melihat Allah atau selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini dalam ibadah. Sedangkan ihsan kepada makhluk tidak dikandung oleh hadis Jibril, tapi dikandung oleh hadis Abu Ya'la Shaddad bin Aus ini. Dan hadis Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an tatkala berbicara tentang masalah ihsan, mencakup ihsan kepada khalik dan mencakup ihsan kepada makhluk. Jadi hadis Abu Ya'la lebih umum daripada hadis ihsan yang ada pada hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi ingat ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah, pelaksanaan ihsan itu tidak akan pernah mungkin sempurna kecuali apabila ia sampai pada salah satu di antara dua tingkat ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril. Jadi Anda dan kita semua tidak akan pernah mungkin bisa menyempurnakan ibadah kita lebih baik, sesempurna mungkin kita lakukan, dan kita tidak akan pernah bisa berbuat baik kepada banyak makhluk kecuali apabila kita pertama beribadah seakan-akan melihat Allah atau selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena seorang yang bisa istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala, seorang yang bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, adalah seorang muslim yang sampai pada salah satu di antara dua tingkat yang disebutkan dalam hadis Jibril yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, imma muraqabah atau musyahadah. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini hadis memerintahkan kita berbuat baik dalam segala hal. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-18, yaitu hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Fadhlan. الحديث الثامن عشر قال المؤلف رحمه الله عن أبي ذر جندوب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusf hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini hasan. Baik, hadis ke 18 adalah hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi mengatakan, dan iringilah as-sayyi'ah, satu perbuatan buruk yang kalian lakukan, iringilah setelah kalian melakukan satu perbuatan buruk dengan melakukan satu kebaikan. Tamhuha, niscaya kata Nabi SAW, perbuatan baik yang kalian lakukan akan menghapus keburukan yang pernah kalian lakukan. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala, ini hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat agung, sehingga para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa keagungan hadis ini kita lihat dari dua pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah pesan takwa kepada Allah. ittaqillaha haitsuma kunt. Ini pesan takwa kepada Allah dan ini adalah wasiat terbesar. Kemudian pesan yang kedua, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Di sana ada sedikit faedah mungkin yang bisa kita sampaikan antara perbedaan dua kalimat yang sering digabungkan oleh para ulama, yaitu pertama adab dan yang kedua akhlak. Adab dan akhlak. Apakah adab dan akhlak memiliki makna yang sama atau keduanya memiliki makna yang berbeda atau arti yang berbeda? Wallahu alam, tatkala kita membahas hadis yang keberapa ya tentang adab, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, ada beberapa hadis sebelumnya yang kita bahas tentang masalah adab. Ya, apakah sudah kita sampaikan faedahnya atau belum? Intinya ikhwani, para ulama mengatakan bahwa antara adab dan akhlak memang secara bahasa memiliki perbedaan, tapi sebagian para ulama menyamakannya. Perbedaannya, kalau adab itu bawaan, adab itu bawaan, sedangkan akhlak ini diusahakan. Jadi seorang mengusahakan dirinya untuk berakhlak yang baik. Ya, mengusahakan dirinya untuk selalu berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang sesuai dengan aturan Allah tabaraka taala. Jadi kita lihat dua pesan ini adalah pesan yang sangat agung. Pertama, perintah takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, perintah untuk berakhlak mulia. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Maka hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal adalah hadis yang sangat agung. Insyaallah kita akan jelaskan tentang hadis ini. Kemudian selanjutnya ikhwani, kita akan sedikit melihat biografi dari sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama, Jundub bin Junadah, dikenal dengan sebutan Abu Dzar. Abu Dzar apa? Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang kedua, sahabat yang bernama Abu Abdurrahman, ini juga masyhur sahabat ini, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat mulia. Yang pertama Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari dan yang kedua Mu'adz bin Jabal Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu an. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah tabaraka taala. Abu Dzar Al-Ghifari merupakan sahabat yang sangat terkenal. Ya, dan keislamannya memiliki cerita yang menakjubkan radhiyallahu an. Cerita tentang keislamannya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah kalian ingin kuceritakan kepada kalian bagaimana Islamnya Abu Dzar? Jadi Abdullah bin Abbas berkata kepada murid-muridnya, apakah kalian ingin kuceritakan kepada kalian tentang Islamnya siapa? Abu Dzar. Ini juga menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, mereka menggunakan kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah orang saleh sebagai salah satu di antara metode sarana untuk mendidik generasi. Salah satu sarana untuk mendidik apa? Generasi. Maka seorang ayah dan seorang ibu hendaknya memiliki kisah-kisah dari sahabat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, kisah-kisah dari orang-orang saleh yang dikisahkan kepada siapa? Kepada anak keturunannya. Karena ini salah satu di antara tarbiyah salaf, salah satu di antara metode pendidikan yang diterapkan oleh salaf. Sampai-sampai ada seorang tabi'in mengatakan, bapak aku selalu menghitung-hitungkan kepada kami, mengatakan perang yang pertama yang terjadi pada zaman Rasulullah yang ceritanya seperti ini, ini selalu diulang-ulang sebagaimana saya diperintahkan untuk mengulang-ulang surat Al-Fatihah. Ya, ini metode mereka di dalam mendidik generasi. Maka seorang ibu khususnya hendaknya banyak menceritakan tentang apa? Tentang generasi salaf. Ya, banyak membaca tentang cerita mereka sehingga mungkin kalau sebagian orang mengatakan dongeng sebelum tidur, maka kita katakan sejarah sebelum tidur. Dan antum para penuntut ilmu, yang paling terbaik antum baca sebelum tidur bukan buku tafsir, ya, bukan buku usul fikih, bukan buku fikih sebelum tidur, tapi yang paling tepat sebelum tidur baca apa? Sejarah. Karena dia pelajaran yang paling ringan, ilmu yang paling ringan, dan ilmu yang paling menyenangkan, yaitu apa? Sejarah. Makanya kalau sebelum tidur jangan ambil tafsir Mukatsir, tolong istriku ambilkan tafsir Mukatsir jilid 1-4, saya membaca dulu ini. Sebelum tidur baca tafsir Mukatsir. Terakhir enggak ada yang nyangkut apapun, enggak ada yang antum paham apapun, karena sudah baterainya tinggal berapa? Hah? Ya sudah mau tidur baca pelajaran ilmu-ilmu yang berat, tapi coba baca sejarah. Coba baca sejarah, insyaallah ini bermanfaat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apakah kalian ingin kuberitahu kepada kalian tentang bagaimana cerita Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an? Abdullah bin Abbas mengatakan, Abu Dzar sendiri bercerita kepada kami, dia mengatakan, aku adalah seorang lelaki dari suku Ghifar. Seorang lelaki dari suku Ghifar. Kemudian dia mendengar, Abu Dzar mendengar, bahwa di kota Mekah ada seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi, yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada saudaraku, coba berangkatlah engkau ke Mekah, cari tahu cerita tentang lelaki ini, bagaimana sebenar ceritanya. Maka berangkatlah saudaraku. Kemudian dia pulang, kutanya, apa cerita tentang lelaki tadi? Disampaikan semua yang dia tahu, semua yang dia dengar. Tapi ini, kata Abu Dzar, tidak menyebabkan aku puas dari ceritanya. Maka aku berazam untuk mendatangi lelaki ini langsung, ingin bertemu dengannya. Maka berangkatlah Abu Dzar ke kota Mekah. Faja'altu la'arifuhu, sampai di kota Mekah aku tidak pernah melihat Rasulullah, sehingga tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah melihat Muhammad, sehingga aku tidak kenal coba dia. Wa akrah an as'ala anhu, dan aku juga enggak ingin bertanya kepada orang lain. Karena yang dia dengar, orang-orang sangat memusuhinya, orang-orang sangat membencinya, bahkan menyiksa orang-orang yang beriman dengannya, sehingga aku tidak kenal dan aku juga tidak mau bertanya kepada orang lain. Wa asyraba min ma'i zamzama wa akunu fil masjid. Aku tidak makan selama sekian hari tersebut di Masjidil Haram di Mekah, kecuali yang aku makan atau yang aku konsumsi hanya air zam-zam saja. Sehingga dalam sebagian riwayat Nabi bertanya, setelah sekian hari bertemu, Nabi bertanya kepadanya, selama sekian hari ini engkau di Mekah, apa yang engkau makan, apa yang engkau konsumsi? Dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, kecuali hanya minum air zam-zam saja. Maka Nabi SAW mengatakan, zam-zam adalah makanan bagi orang yang meminumnya. Jadi kalau minum air zam-zam niatnya adalah untuk mengenyangkan, maka insyaallah mengenyangkan. Kemudian sampai akhirnya aku bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bertanya kepada aku, sepertinya engkau orang asing ya, kata Ali, karena sekian hari saya lihat engkau di sini saja. Maka dia mengatakan, iya memang saya orang asing, saya ingin bertemu dengan seseorang. Maka Ali bertanya, siapa yang akan engkau temui di kota Mekah ini, mungkin bisa saya bantu, kata Ali. Maka Abu Dzar memberi syarat. Apa kata Abu Dzar? Saya tidak akan memberitahu siapa orang yang akan saya temui, kecuali apabila engkau tidak memberitahu kepada siapapun tentang maksud tujuan saya. Maka Ali mengatakan, ya saya berjanji tidak akan memberitahunya kepada siapapun. Akhirnya Abu Dzar mengatakan, saya dengar di kota Mekah ini ada seorang yang mengaku menjadi seorang Nabi, maka saya ingin bertemu dengannya, sampai saat ini saya belum bertemu. Maka Ali mengatakan, engkau telah bertemu dengan orang yang tepat. Karena Ali dari kecil hidup bersama siapa? Rasulullah, hidup di rumah Rasulullah. Maka Ali mengatakan, ikuti aku dari belakang. Jika seandainya ada sesuatu yang mencurigakan, maka aku akan berpura-pura membetulkan tali sandalku. Kalau aku pura-pura membetulkan tali sandal, maka anda jangan menunggu, anda terus jalan saja, supaya tidak diketahui oleh orang-orang. Iya, kata Abu Dzar. Akhirnya Ali terus berjalan diikuti oleh Abu Dzar sampai akhirnya bertemu dengan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi tawarkan Islam. Abu Dzar, subhanallah, orang masih memiliki fitrah. Orang yang masih memiliki apa? Fitrah. Jadi orang yang masih memiliki fitrah ini, subhanallah, kalau antum nasihati, itu akan mudah dia terima. Tapi kalau fitrahnya sudah rusak, Ini yang ada hanya membantah dan menolak. Ditawarkan kepada Nabi, Nabi menawarkan Islam, dia langsung masuk Islam. Kemudian, ya, kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, uktum hadzal amra warji ila baladika fa idza balagaka dhuhuruna faqbil. Abu Dzar, sembunyikan keislamanmu dari orang lain, kembalilah engkau ke negeri asalmu di Ghifar, di suku Ghifar. Kemudian kalau suatu saat engkau telah mendengar kemenangan kami, maka datanglah kepada kami. Apa kata Abu Dzar? Faqultu walladzi ba'athaka bil haqqi la asrukhanna biha baina adhurihim. Tidak ya Rasulullah, saya tidak akan sembunyikan keislamanku ini. Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya akan berteriak keras di hadapan orang Quraisy di sisi Ka'bah. Jadi Nabi bilang, sembunyikan Islammu, jangan kau kasih tahu siapa-siapa, pulang kampung, nanti suatu saat tatkala engkau mendengar kami sudah menang, kita sudah menang, baru baliklah. Abu Dzar mengatakan, tidak demi Allah ya Rasulullah, saya akan umumkan keislaman saya di hadapan orang Quraisy. Nabi tidak bisa menahannya. Akhirnya dia datang ke masjid, kemudian dia memanggil semua orang Quraisy. Dia mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai semua orang Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini coba lihat keberanian sahabat yang mulia ini. Wahai ma'asyara Quraisy, sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Sehingga ia dikerumuni oleh orang-orang Quraisy, kemudian beliau dipukuli. Beliau dipukuli. Sampai dikatakan mereka menyiksanya supaya mati, agar dia mati dengan pukulan dan sebagainya, sampai datang Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi yang kala itu belum masuk Islam. Dia datang, kemudian dia kenal Abu Dzar. Kemudian dia peluk Abu Dzar, kemudian mengatakan, celaka kalian, apakah kalian tidak tahu siapa ini orang? Ini dari suku Ghifar, sedangkan kalian kalau pergi ke Syam mesti melewati kota mereka, kampung dia. Jadi kalau kalian bunuh dia atau kalian sakiti dia, maka perjalanan dagang kalian ke Syam tidak akan aman. Akhirnya pun mereka pergi. Esok harinya juga belum puas, karena mungkin pukulannya belum terlalu apa? Belum terlalu banyak ya. Dia ingin merasakan sebagaimana dirasakan oleh para sahabat di Mekah. Maka dia besoknya bangkit lagi mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasul. Dikumpul lagi mereka, dipukuli lagi, sampai yang kedua kali diselamatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Sampai akhirnya beliau pulang, kemudian Nabi hijrah ke Madinah, selesai perang Badar, selesai perang Uhud, barulah beliau datang kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Adapun tentang keutamaannya, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Nabi bersabda, ma aqallatil ghabra'u wala adhallatil khadra'u min rajulin asdaqa lahjatan min Abi Dzar. Tidak pernah langit menaungi seorang makhluk, dan tidak pernah bumi diinjak oleh seorang manusia yang lebih jujur perkataannya dari siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi sangat mencintainya. Karena kecintaan Nabi SAW kepada Abu Dzar, suatu hari Nabi SAW bersabda kepadanya, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau ini orangnya lemah. Aku ini melihat engkau ini orangnya lemah. Lemah di sini bukan lemah agama, bukan lemah apa akan, tapi dia adalah orang yang sangat membenci dunia. Membenci dunia. Sehingga ikhwani kaum muslimin, Abu Dzar ini sampai berpendapat radhiyallahu an, berpendapat menyelisihi semua para sahabat. Beliau mengatakan, yang boleh antum miliki dari kehidupan ini, dari harta dunia, hanya yang antum gunakan untuk makan dan minum perharinya. Sisanya tidak boleh antum miliki. Ini pendapat beliau. Sekalipun anda sudah keluarkan zakatnya, anda per hari atau per bulan lah kita katakan butuh makan minum kebutuhan misalnya 2 juta. Misal. Sedangkan pendapatan antum lebih dari itu, maka sisa dari 2 juta mesti antum sedekahkan. Kalau tidak, antum diancam neraka. Ini pendapat Abu Dzar. Ini pendapat siapa? Abu Dzar. Sehingga terjadi beberapa perselisihan antara beliau dengan Muawiyah dan sebagainya, ketidaksepakatan dalam istiad ini. Tentunya yang paling sahih, yang paling sahih dari dua pendapat, yang satu pendapat Abu Dzar dan satu seluruh para sahabat, adalah pendapat semua para sahabat. di mana selama harta yang antum punya dikeluarkan kewajibannya, insyaallah ini bukan termasuk harta yang antum akan diancam neraka dengannya. Selama kewajiban darinya antum keluarkan seperti zakatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Dzar, aku melihat engkau orang lemah, orang yang memiliki sifat seperti ini. Sehingga kalau kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan pernah, kata Nabi SAW, engkau menjadi pemimpin walaupun dua orang. Jadi kalau engkau orang ketiga dari tiga orang, maka jangan pernah engkau menjadi pemimpin mereka. Jangan pernah engkau memimpin mereka sekalipun bawahanmu hanya dua orang. Dan jangan pernah, wahai Abu Dzar, engkau menerima amanah untuk memegang harta anak yatim, karena aku melihat engkau lemah. Karena orang yang memiliki sifat seperti ini radhiyallahu an, ini memang tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Dia tidak akan memperhatikan maslahat belakangnya, tidak akan memperhatikan maslahat orang yang di bawah kepemimpinan dia. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka taala. Jadi karena kecintaan Nabi SAW kepada beliau, sampai Nabi ingatkan, jangan pernah menjadi seorang pemimpin, ya, jangan pernah menjadi seorang pemimpin, dan jangan pernah menerima amanah harta seorang anak yatim, kata Nabi SAW. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hadis ini merupakan dasar utama bahwa hukum asal menjadi seorang pemimpin hendaknya dijauhi. Jadi menjadi penguasa, menjadi pejabat, hendaknya dijauhi, karena ini amanah yang sangat besar, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal di Rabdah radhiyallahu ta'ala an pada tahun 32 dari hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Dzar yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani kaum muslimin, adalah Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ini seorang, walaupun masih muda ya, masih muda ini sahabat, karena beliau meninggal pada umur 30 sekian tahun. Jadi umur waktu beliau meninggal ini 30 sekian tahun, ya kurang lebih ya, entah 37 atau 36 tahun tatkala beliau meninggal, pada tahun 18 dari hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena wabah taun yang menyerang negeri Syam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi sahabat yang sangat muda sebenarnya, tapi pimpinan para ulama. Pimpinan para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim beliau sebagai mufti dan orang yang mengajarkan agama untuk penduduk Yaman tatkala umur beliau masih berapa? 18 tahun. 18 tahun, bayangkan, sudah dikirim Nabi menjadi guru untuk penduduk Yaman. Itulah sabda Nabi SAW kepada beliau, innaka ta'ti qauman ahla kitab, sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ahlu kitab, dan hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah, wasiat Nabi yang sangat masyhur. Ini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Sampai-sampai Nabi SAW pernah berkata, Abdullah bin Amr berkata, bagaimana aku tidak mencintai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, setelah aku mendengar Nabi SAW bersabda, ambillah oleh kalian ilmu Al-Quran dari empat orang. Pertama, dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, dari Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga, dari Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Nabi perintahkan para sahabat untuk mengambil ilmu Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari empat orang, dari para sahabat terdepan dalam Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim Maula Abi Hudzaifah, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian yang keempat siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Dan sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan, umatku yang paling tahu halal dan haram siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Ini sahabat yang subhanallah, yang sangat luar biasa ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Tentunya ini sedikit daripada biografi atau sejarah Mu'ad bin Jabal. Silakan antum merujuk kepada sejarah-sejarah dan cerita-cerita tentangnya, maka antum akan melihat keagungan dan keluasan kedalaman ilmu yang dimiliki olehnya radhiyallahu ta'ala an. Ini ikhwani kaum muslimin muliakan oleh Allah tabaraka ta'ala. Karena waktu sudah tinggal sedikit, kita mungkin cukupkan insyaallah syarah hadisnya tentang wasiat takwa kepada Allah, melakukan amal salih setelah melakukan dosa, kemudian berakhlak mulia. Tiga poin ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita faedah atas apa yang kita sampaikan, dan setelahnya kita berikan kepada antum kesempatan untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan dalam permasalahan maupun dalam hal yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sungguhnya tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanyai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya, ini adalah sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi, dan setiap kalian akan dimintai oleh Allah Tabaraka Taala pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Pertanyaan, bagaimana dengan loyalitas kepada pimpinan dalam muamalah di dalam bekerja? Apakah pimpinan kantor akan ditanya Allah mengenai gaji atau tidak? Salatnya para pekerja yang bekerja padanya. Taib. Intinya ikhwani, ini adalah hadis yang umum. Hadis yang umum. Sampai-sampai Nabi SAW tatkala berikan contoh terhadap setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Nabi berikan contoh sampai dalam hal yang terkecil. Kepala rumah tangga, seorang suami adalah pimpinan di rumah tangganya, dan dia akan ditanyai oleh Allah Tabaraka Taala pertanggungjawaban. Sampai Nabi SAW katakan, seorang istri adalah pemimpin tatkala suaminya tidak berada di rumah. Ya, suaminya tidak berada di rumah, dia memimpin anak suami, dia memimpin menguasai atau diberikan hak untuk mengatur harta suami tatkala suaminya tidak ada di rumah. Ini akan dimintai oleh Allah Tabaraka Taala pertanggungjawaban. Maka tentunya seorang pimpinan di satu lembaga, di satu pekerjaan tatkala diangkat menjadi pemimpin, ya, dia sebagai kepala mungkin, kepala bagian mungkin, maka tetap dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas tugas yang diamanahkan dan diembankan kepadanya. Ya, akan ditanya, apakah Anda jalankan amanah yang diberikan pada antum dengan baik atau tidak? Ya. Kemudian terkait dengan apakah akan ditanya tentang ibadah bawahan dan sebagainya, kita katakan bahwa kalau seandainya seorang, jika seandainya pun dia tidak sebagai seorang pimpinan, kemudian dia melihat orang tidak sholat tapi dia bisa nasihati, tidak dia nasihati, maka dia juga akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kalau seandainya antum sebagai pimpinan di kantor misalnya, yang bawahan antum biasanya akan taat kepada antum, kalau antum suruh sholat semuanya sholat, kalau antum suruh ngaji semuanya ngaji, tidak antum arahkan, antum akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi manfaatkan kedudukan yang diberikan Allah kepada antum tadi untuk kebaikan. Jadilah pembuka-pembuka pintu kebaikan. Wallahu a'lam. Jadi tetap ya akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana hukum tentang penyembelihan terhadap orang-orang yang dianggap musuh sebagaimana dilakukan oleh ISIS? Kita katakan tadi dengan jelas bahwa ISIS merupakan kelompok sesat, Khawarij. Dan yang mereka lakukan bertentangan dengan Islam. Mereka lakukan bertentangan dengan Islam. Pertama, yang mereka bunuh adalah orang-orang yang bersyahadat. Nabi SAW mengharamkan nyawa seorang yang beriman. Dan kita tahu tadi ancaman dalam ayat. Kemudian yang kedua, mereka sudah salah di dalam membunuh orang yang muslim. Mereka juga salah dalam mempraktekkan tata cara pembunuhannya. Ya, tidak benar. Ya, yang mereka lakukan salah, yang mereka yakini salah. Kemudian bagaimana kisos yang diajarkan dalam Islam? Kita katakan kisos benar. Seorang muslim apabila membunuh seorang, apabila membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka ada kisos. Dan yang menegakkan kisos siapa? Pemerintah, bukan perkelompok. Iya, akan tapi pemerintah yang menegakkan hukum ini. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan membunuh nyamuk berdosa atau tidak? Kita katakan, akhi, setiap binatang yang membahayakan, maka silahkan dibunuh. Tapi cara membunuhnya harus sesuai dengan aturan Islam. Seperti diantaranya tidak boleh dibakar. Tidak boleh apa? Dibakar. Nabi SAW mengatakan tidaklah layak bagi seorang, tidaklah layak ada yang menyiksa atau membunuh makhluk dengan api kecuali zat yang menciptakan, yang menciptakan api, yaitu Allah Tabaraka Taala. Jadi nyamuk silakan antum bunuh, tidak masalah karena membahayakan. Apalagi nyamuk demam berdarah. Walaupun nas dari hadis Nabi SAW tidak menyebutkan, ada beberapa binatang memang secara nas diperintahkan, tapi intinya setiap yang membahayakan, binatang yang membahayakan sekalipun tidak diperintahkan untuk dibunuh, ini juga dibolehkan untuk dibunuh, wallahu alam. Dalam berbuat baik, apa hukumnya memberi, menerima makanan ke orang kafir atau dari tetangga kita yang muslim? Kita sudah sebutkan tentang masalah memberi hadiah, menerima hadiah dari orang kafir, tetangga, tetangga kafir, dalam hadis tatkala kita diperintahkan memuliakan apa? Tetangga. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma setiap kali, atau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma setiap kali menyembelih kambing, dia menyembelih kambing untuk keluarganya, beliau selalu berkata kepada keluarganya, "Sudahkah kalian berikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Karena aku selalu mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril selalu berwasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku menyangka, ya, menyangka di akhir daripada wasiat Jibril, Nabi perintahkan untuk memberi bagian harta waris tertentu untuk tetangga." Jadi kita katakan memberi hadiah kepada tetangga, menerima hadiah daripada tetangga yang kafir, insyaAllah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Apakah tokek termasuk sama dengan jenis cicak? Ya, para ulama mengatakan sama. Ya, para ulama mengatakan sama. Maka jangan pelihara apa? Kalau mungkin pelihara cicak, masih payah kita cari orang pelihara cicak. Tapi kalau pelihara tokek, banyak ya. Nih, wallahu a'lam. Nih, jangan nih. Ini juga diperintahkan untuk dibunuh. Ya, ini insyaAllah tidak akan muncul sikap seperti ini dari orang-orang yang takut kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Apakah seorang suami dikatakan zalim jika suami memperlakukan istrinya dengan sikap kasar, ya, seperti bicara kasar, keras, lagi kotor. Misalnya, ini sebutkan ini contohnya langsung di sini. Ya, selalu berkata kepada istrinya dengan kata-kata binatang, anjing, babi, dan seterusnya. Kita katakan ini suami yang sepertinya ada suami yang tidak paham agama. Ya. Nabi SAW menyebutkan seorang mukmin itu bukan seorang yang selalu berkata kasar. Seorang mukmin itu bukan selalu yang mencela. Seorang muslim bukanlah seorang yang selalu mengucapkan kata-kata kotor seperti ini. Jadi kita katakan kepada para suami, ingatlah bahwa yang antum ucapkan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka Taala. Bahkan coba bayangkan kalau seandainya diberikan catatan amal kepada kita di akhirat nanti, yang ada hanya apa? Anjing, babi saja banyaknya. Ini subhanallah, la ilaha illallah. Maka kita katakan bahwa seorang suami tatkala berbicara, hendaknya berbicara baik kepada istrinya. Wallahu a'lam. yang diminta ya. Ya, 10 menit. Bagaimana maksudnya dianjurkan membunuh ular dan cicak itu? Kalau seandainya semua ular dan cicak punah, dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Tidak. Banyak pun ular antum bunuh, insyaallah ular masih tetap ada. Ya, tidak insyaallah. Ya. Nabi SAW perintahkan kita membunuhnya. Cicak perintahkan untuk dibunuh. Dan sebanyak-banyaknya antum bunuh, cicak-cicak juga makin akan terus ada. Ya, sampai hari kiamat dia tidak akan habis itu. Makanya ini satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk mencari pahala di sisi Allah dengan membunuh apa? Cicak. Di rumah kita cicak masya Allah banyak sekali dibiarkan. Nih ya. Wallahu a'lam. Kenapa kalau anaknya yang pacaran orang tuanya yang disiksa? Siapa yang bilang? Hah? Kecuali kalau seandainya orang tuanya mengizinkan, orang tuanya membiarkan, orang tuanya tidak menegur, orang tuanya tidak melarang, bahkan memberikan modal kepadanya untuk pacaran, berdosa. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, saya mau mengakhiri hubungan pacaran saya dengan cara ihsan, masya Allah, agar tidak ada yang tersakiti. Nabi SAW katakan, aku tidak melihat dua orang yang saling cinta mencintai yang lebih baik bagi mereka kecuali apa? Menikah, itu solusinya. Jadi ihsannya adalah dengan apa? Nikah. Enggak ada solusi lain. Enggak ada solusi lain. Wallahu a'lam. Di kantor saya setiap tanggal 23 Desember ada acara makan-makan dalam menyambut Natal. Apakah kita sebagai seorang muslim boleh ikut dalam acara makan-makan tersebut atau bagaimana? Sebaiknya sikap kita yang tepat sebagai muslim menanggapinya. Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Terkait dengan masalah agama ya, antara muslim dengan selain muslim, terkait dengan masalah agama maka tidak boleh diikuti. Jadi memperingati hari Natal yang dimiliki oleh orang-orang kafir atau perayaan dimiliki oleh orang-orang kafir, hukumnya dilarang dalam Islam. Hukumnya dilarang dalam Islam. Ya. Jadi tidak boleh. Tidak boleh antum ikut serta dalam acara yang tujuannya adalah demi memperingati hari-hari besar orang-orang kafir. Dilarang dalam Islam, wallahu a'lam. Baik. Taib, Ustaz, bagaimana jika sudah menasihati saudara kita berulang-ulang kali untuk tidak melakukan perbuatan bid'ah, apakah pantas bagi kita mengatakan padanya bahwa ia ahli bid'ah dan kita putuskan untuk tidak berkunjung ke rumahnya walaupun kita diundang dan berwajah cemberut ketika mereka datang berkunjung ke rumah kita? Ini perbuatan salah. Jadi tatkala antum mendapati saudara antum muslim, antum nasihati, dia menentang nasihat antum, tidak mau mengikuti kebenaran yang antum sampaikan, maka antum harus menambah kelemah lembutan antum kepadanya. Ya, jangan seorang muslim tatkala belum mau menerima nasihat antum, antum malah jauhi. Tentunya dia akan makin jauh. Tentunya dia makin akan jauh. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat muliakan oleh Allah, rangkullah setiap muslim yang terjatuh ke dalam keburukan, rangkul dan selamatkan mereka dengan cara baik. Ya. Jadi intinya terus antum nasihati, terus antum berbuat baik, terus berlemah lembut kepadanya sampai ia bisa diselamatkan. Kalau toh sampai akhirnya ia tidak diselamatkan, maka ini bukan tanggung jawab antum. Bukan tanggung jawab antum. Mutlak hidayah taufik itu dari siapa? Dari Allah. Jadi jangan antum jauhi, jangan antum cemberut, jangan antum tidak berkunjung lagi ke rumahnya. Jangan antum kalau ketemu bermuka masam dengannya. Berarti ini menunjukkan antum tidak ikhlas. Antum tidak ikhlas, wallahu a'lam. kita dilarang membunuh kodok, iya. Ya, kita dilarang membunuh kodok. Nabi SAW melarangnya. Ya, katak juga termasuk dilarang. Pertanyaannya bagaimana kalau kita memberi makan seekor ikan dengan kecebong ya katanya. Maka cebong itu bukan dikatakan apa? Belum dikatakan kodok atau katak. Ya, tidak ada masalah. Iya. Wallahu alam. Taib, satu lagi kita pilih. Baik, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana menjaga iman agar tetap naik dan tidak turun? Enggak bisa, mustahil. Iman itu pasti naik dan pasti turun. Kalau seandainya antum katakan iman naik terus dan tidak pernah turun, maka antum berpaham Murji'ah. Antum berpaham apa? Murji'ah. Jadi iman itu bisa naik dan bisa turun. Tatkala dia naik disebabkan karena ketaatan, turun disebabkan maksiat, dan yang namanya maksiat itu pasti dilakukan oleh setiap manusia. Ya. Jadi kalau dikatakan menjaga iman akan terus naik dan tidak pernah turun, ini mustahil, tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Bahkan di kalangan para sahabat sendiri iman mereka naik dan turun. Ya, jadi intinya kalau seandainya antum merasakan iman antum turun, maka dekatlah kepada Allah sehingga dia naik lagi. Ya, sehingga dia naik lagi. Karena kehidupan kita ini pasti akan kita rasakan iman itu bertambah dan berkurang. Jadi kalau menjaga iman tersebut tetap naik, tidak pernah berkurang, ini mustahil. Bahkan salah satu di antara paham sesat yang dimiliki oleh Murji'ah seperti ini. Mereka mengatakan iman tidak akan turun. Jadi kalau dia sudah beriman, tidak akan pernah turun selamanya. Ya, sehingga paham ini la haula wala quwwata illa billah mendatangkan keburukan yang sangat luar biasa. Sehingga kalau antum beriman, antum bermaksiat, maka iman antum tidak akan terpengaruh dengan apa? Dengan maksiat. Tapi yang perlu kita katakan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti melakukan apa? Dosa dan kesalahan. Di saat dia melakukan dosa kesalahan, imannya turun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa khairul khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Tatkala dia bertaubat, maka imannya naik lagi. Inilah yang mesti antum jaga. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian dari antum sejenak. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan di sini. Yang pertama, pengumuman walimahan pada hari Ahad depan 27 Desember 2015, pasangan Elisna Afnila dan Iskandar Lubis. Elisna Afnila dan Iskandar Lubis insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad 27 Desember 2015 jam 10 sampai dengan selesai, bertempat di Jalan Pertahanan Gang Masjid nomor 50 Patumba. Sekali lagi, walimahan antara Elisna Afnila dengan Iskandar Lubis insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad 27 Desember 2015 jam 10 sampai dengan selesai, bertempat di Jalan Pertahanan Gang Masjid nomor 50 Patumba. Kemudian pengumuman selanjutnya, ini ada permintaan dari anak-anak kita di Ulun Nuha yang insyaallah pada hari Senin nanti hingga hari Rabu mereka akan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler LDK, latihan dasar kepemimpinan, yang ini dibina oleh Ustadz Permana. Jadi di dalam melaksanakan kegiatan ini mereka membutuhkan beberapa biaya untuk kegiatan tersebut, dan saat ini pendanaan mereka masih kurang 2,5 juta. Jadi di sini mereka memohon kepada kita sebagai orang tua agar memberikan sumbangan terhadap kegiatan mereka. Semoga dengan ini mereka dapat menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang dapat amanah di dalam menjalankan kepemimpinan mereka. Jadi ana harap bantuan dari antum semua untuk bantu anak-anak kita. Bisa dilempar-lempar juga boleh, Bu, Pak, silakan aja. Mereka butuh dana 7.877.000. Mereka kekurangan 2.500.000 dan mohon dibantu. Hari ini. Ayo, Bu, ayo, Pak. Dibantu anak-anak kita.